بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Isyratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada bab tawafur rajul ala nisa'ihi fil lailatil wahidah. Bab tentang tawafnya seseorang suami mengiliri istri-istrinya dalam satu malam. Artinya menunjukkan bolehnya seorang suami mengiliri istri-istrinya dalam satu malam. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ibrahim ibn Muhammad At-Taimi qadi al-Basrah, qala akhbarana ibn Dawud an Hisham ibn Urwah an Abi Zanad an al-A'raj an Abi Hurairah an an-Nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala Sulaiman ibn Dawud atufu al-laylah على مئة امرأة فتأتي كل امرأة برجل يضرب بالسيف ولم يقل إن شاء الله فطاف عليهن فجاءت واحدة بنصف ولد ولو قال سليمان إن شاء الله لكان ما قال. Kata Imam An-Nasa'i rahimahullah menyampaikan kepada Ibrahim bin Muhammad At-Taimi, seorang qadi di Basrah, dia berkata, menghabarkan kepadaku Ibnu Dawud, dia berkata dari Hisham Ibni Urwah, dari Abi Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Abu Hurairah berkata dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Sulaiman Ibni Dawud, berkata Nabi Sulaiman Ibni Dawud, atufu al-laylah ala mi'ati imra'ah fata'ti kullu imra'atin birajulin yadrib bisayf. Kata Nabi Sulaiman, anaknya Daud alaihi wassalatu wassalam, aku akan menggiliri malam ini semua istri-istriku yang 100, dan masing-masing akan melahirkan seseorang laki-laki yang akan berperang dengan pedangnya. Artinya mengharapkan dari istri-istrinya melahirkan seorang mujahid, pejuang fisabilillah. Walam yaqul insyaallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu beliau Sulaiman tidak mengucapkan insyaallah. Maka beliau menggiliri istri-istrinya pada malam itu seluruhnya, dan dalam keadaan tidak ada yang hamil kecuali satu, dan itu pun melahirkan anak yang cacat, atau disebut dengan nisfi walad, separuh anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau qala Sulaiman insyaallah lakana ma qala. Kata Nabi, kalau saja Nabi Sulaiman saat itu mengatakan insyaallah, niscaya akan terjadi apa yang diniatkannya. Ikhwani fillah, na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena hadis ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan karena hadis ini terucap dari beliau, dan beliau tidak mengingkari masalah menggiliri istri-istri dalam satu malam sekaligus, maka inilah menjadi sunnah yang dibahas di dalam hadis tersebut. Adapun jumlahnya, yakni 100 istri, maka itu syariat yang telah lalu. Adapun dalam syariat kita, dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak boleh seorang suami memiliki istri lebih dari 4. Jadi tidak boleh lebih dari 4 orang istri. Tetapi barakallahu fikum, asyahid, Yang menjadi pembahasan adalah Nabi Sulaiman menyatakan atuful laila ala mi'ati imra'ah, aku akan giliri semua istri-istriku yang 100 agar mereka semua melahirkan seorang anak laki-laki menjadi mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya tidak mengucapkan insyaallah. Kata Nabi dalam hadis ini, kalau saja dia mengucapkan insyaallah, lakana maqala, akan terjadi apa yang diniatkannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis yang kedua disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Akhbarana Ishaq ibn Ibrahim qala anba'ana Mu'ad qala haddathana Abi an Qatadah qala akhbarana Anas ibn Malik. Disebutkan sanadnya sampai kepada Anas ibn Malik qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yazuru ala nisa'ihi fis sa'ah min al-laili wan nahar wa hunna 11. Disebutkan dalam hadis ini yang kedua ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggiliri istri-istrinya dalam satu waktu, yakni dalam satu hari malam dan siang, menggiliri mereka seluruhnya, dan mereka ada 11 orang, yakni 11 istri. Qultu li Anas, aku katakan kepada Anas, hal kana yutiqu dhalik, apakah mampu beliau, apakah bisa mengiliri 11 istri dalam satu hari? Ala kunna natahaddas annahu yu'ta quwwata 30. Kami sering membicarakan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberi oleh Allah kekuatan 30 orang. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya di dalam bab al-ghusl. Bab idza jama'a tsumma a'ad. Babnya bab jika seorang suami berjima kemudian ingin mengulangi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibawakan oleh Imam Bukhari hadis ini bahwa Rasulullah SAW kata Anas bin Malik menggiliri istri-istrinya dalam satu hari seluruhnya. Dan semuanya 11 istri waktu itu. Hal kana yutiqu dzalik, ketika ditanya apakah bisa, apakah mampu seorang laki-laki mengiliri 11 istri dalam satu hari atau dalam satu malam? Qala, kata Anas, kami sering berbicara bahwasanya beliau ini diberi oleh Allah kekuatan 30 orang. Ini juga menunjukkan bolehnya menggiliri istri-istri dalam satu malam. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang masalah adil menggiliri istri-istri, silakan. Apakah menggilirinya semalam atau menggilirinya dia satu minggu di sana atau satu minggu di sini, atau menggilirinya semalam seluruhnya, ini barakallahu fikum tidak mengapa. Dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan biasanya diriwayatkan bahwa beliau pulang dari safar. Pulang dari safar, beliau menggiliri istrinya semuanya dalam satu malam. Dan kemudian berakhir pada istri yang memiliki giliran malam itu. Dan beliau bermalam di sana. Ikhwan ibn a'azakullah, hadis ketiga. Qala akhbarana, yani qala Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ismail ibn Mas'ud. Qala anba'ana Yazid wa huwa ibnu Zuraya. Qala haddathana Sa'id an Qatadah anna Anasan haddathahum, bahwa Anas ibn Malik menyampaikan pada mereka anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, anna Nabiy Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yatufu ala nisa'ihi fil lailatil wahidah walahu yawma idzin tis'u niswa. Disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggiliri istri-istrinya dalam satu malam, atau menjimai istri-istrinya dalam satu malam seluruhnya. Walahu yawma idzin tis'u niswa, dan saat itu beliau memiliki 9 istri. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dalam babul ghusl. Bab idza jama'a tsumma 'ad. Bab bagaimana seorang suami menjimai istrinya dan kemudian mengulanginya kembali. Apa yang disunahkan saat itu? Di dalam bab-bab tersebut dibahas bahwa Rasulullah SAW mandi setiap jima. Artinya ketika ingin mengulangi, beliau mandi. Setelah mandi, baru kemudian dia mengulangi ke istri yang lain. Dan demikian pula setelah itu beliau mandi, baru kemudian menggiliri istri yang berikutnya. Kemudian mandi kembali dan menggiliri istri yang berikutnya. Dan seterusnya demikian sampai 9 istri. Dan itu disebutkan dalam hadis berikutnya. Qala al-Imam an-Nasa'i akhbarana Muhammad ibn Ma'mar qala anba'ana Habban qala akhbarana Hammad ibn Salamah qala anba'ana Abdurrahman ibn Fulan ibn Abi Rafi' an 'ammatihi Salma an Abi Rafi' anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tafa 'ala nisa'ihi dhat yawmin wa wasaja Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menggiliri istri-istrinya dalam satu hari. Faja'ala yaghtasil 'inda hadhihi. Dan bahwasanya beliau mandi ketika menjimai yang ini dan juga mandi ketika menjimai yang sana dan terus demikian. Qultu aku katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lau ja'altahu ghuslan wahida. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjadikan mandinya sekali saja. Dan setelah selesai menggiliri, menjimai semua istri, kemudian mandi. Qala hadza azka wa athyabu wa athhar. Kata Nabi, yang demikian lebih suci, lebih baik, dan lebih tahir. Disebutkan hadis ini, dikeluarkan pula di samping Imam Nasa'i yang meriwayatkan, juga Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencontohkan bolehnya sesekali menggiliri istri-istrinya dalam satu malam. Dan biasanya ketika pulang safar. Dan kemudian dicontohkan pula sunnahnya ketika menjimai istri yang satu kemudian mandi, baru kemudian menggiliri istri yang kedua, kemudian mandi, baru kemudian menggiliri istri yang ketiga, kemudian mandi, baru kemudian menggiliri istri yang keempat, kemudian mandi. Dan dijadikan istri yang saat itu, malam itu adalah giliran dia bermalam, dijadikan yang terakhir. Maka kalau saat itu giliran istri yang keempat, maka dia tawaf, artinya menggiliri, menjimai istri-istri tadi, dan berakhir pada istri yang keempat, kemudian bermalam di sana. Demikian wallahu ta'ala alam apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nakfi bihadal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira.